ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan dengan izin azami Allah wa iyyakum di setiap waktu kita, melainkan panjatan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua kaum muslimin azami Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan kita rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahajjih." Dan adapun kenikmatan yang datang dari Rabbmu, fahajjih, maka ceritakanlah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk sering-sering mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ayat tersebut yang insyaallah taala semua dari para hadirin sekalian menghafal ayat yang tadi saya bacakan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahajjih, dalam surat Al-Baqarah. Al-Duha, narang surat yang pendek, dalam surat Al-Duha, ayat yang terakhir. Nah, kalau kita lihat Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika, lafaz bi ni'mati rabbika, ini isim mufrad yang mudhaf, kalimat yang tunggal, yaitu ni'mat disandarkan kepada kalimat yang lain, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun kenikmatan dari Rabbmu. Dalam kaidah ilmu usul fikih yang dijelaskan oleh Azani Allah wa iyyakum, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Isim mufrad, kata yang tunggal, yang mudhaf, yang disandarkan kepada kalimat yang lain, menunjukkan makna yang umum, mencakup semua jenis kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua jenis kenikmatan yang kita rasakan, baik nikmat duniawiyah terlebih lagi nikmat diniyah, baik kenikmatan yang sifatnya perkara-perkara duniawi yang diberikan azami Allah wa iyyakum dalam bentuk kesehatan, waktu luang, kelapangan rezeki, istri, anak yang banyak, dan seterusnya yang diberikan azami Allah wa iyyakum. Termasuk pula nikmat yang harus sering kita ingat yang diberikan azami Allah wa iyyakum, yang kita ceritakan kepada orang lain dalam bentuk atau dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat diniyah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan agama kita, yakni dengan azani Allah wa iyyakum. Dalam bentuk Allah Azza wa Jalla memilih kita termasuk deretan kaum muslimin di saat umat manusia di seluruh penjuru dunia, yakni dengan azani Allah wa iyyakum, tidak semuanya mendapatkan nikmat Islam. Bahkan mayoritas umat manusia mereka berada di atas kekufuran. Nah, lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dalam bentuk isanina azani Allah wa iyyakum ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, mengenal jalan yang seharusnya kita tempuh sebagai siratal mustaqim yang menghantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak semua kaum muslimin mendapatkan nikmat tersebut. Tidak semua kaum muslimin isanina azani Allah wa iyyakum lurus jalannya. Tidak semua kaum muslimin azani Allah wa iyyakum benar apa yang dia yakini. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua mengetahui jalan yang lurus, yaitu jalan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam As-Sunnah, yang kemudian diamalkan dan dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Tidak semua kaum muslimin mengetahui hal yang kita ketahui. Ada di antara mereka yang memahami agama dengan akal pikirannya semata, mendewakan akal. Ada pula di antara mereka kaum muslimin azani Allah wa iyyakum memahami agama dengan hawa nafsu. Ada pula di kalangan mereka yang memandang Islam kaum muslimin azani Allah wa iyyakum disesuaikan dengan perasaan. Cocok dengan perasaannya, entah dia laki-laki atau perempuan, diambil. Yang tidak cocok, dibuang tanpa melihat apakah itu ajaran dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada setiap kaum muslimin. Ternyata lebih daripada itu, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih besar dari hal itu semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan di saat seluruh kaum muslimin yang mungkin mengenal al-haq, yang mungkin mengetahui jalan yang benar yang harus ditempuh, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam bentuk talabul ilmi syar'i. Diberi kesempatan bisa menggali dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengenal mana al-haq yang harus diketahui, yang harus diamalkan, dan mana al-batil yang harus kita jauhi kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang dengan itu kita bisa menjaga diri kita, kemudian keluarga kita dari kobaran api neraka wal'iyadzubillah. Nah, subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ala nikmat, ala nikmat. Kenikmatan di atas kenikmatan di atas kenikmatan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang mungkin di antara saudara kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum belum mendapatkan kesempatan sebagaimana yang kita miliki. Yang mungkin di kalangan saudara kita terhalangi untuk bisa talabul ilmi syar'i dikarenakan penghalang-penghalang yang menghadap dirinya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Fashkuru ala hadhihi ni'am. Maka bersyukurlah atas nikmat tersebut kaum muslimin ma'azani Allah wa iyyakum. Jadi antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia wal akhirah, yang merupakan jalan kebenaran yang mutlak, tidak ada sedikit pun kebatilan padanya kaum muslimin ma'azani Allah wa iyyakum, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nikmat tersebut tidak lain adalah nikmat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum nikmat dalam bentuk kitab suci, pedoman hidup kita yang bernama Al-Qur'anul Kirim. Kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin azami Allah wa iyaku. Yang bisa merubah kegelapan yang meliputi kehidupan kita menjadi terang, benderang dengan cahaya keimanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surat Ibrahim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Inilah Al-Quran, sebuah kitab. Litukhrijan nas, supaya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju jalan Rabbmu. Ya, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya al-ilm. Dari kegelapan kebid'ahan menuju cahaya sunnah. Dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid kaum muslimin azami Allah wa iyyaku. Di lain ayat, tepatnya dalam surat Thar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan kepada kita nikmat Al-Quranul Karim sekaligus tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai bahan muhasabat nafsi, koreksi atas diri kita atau muslimin azani Allah wa iyyakum. Seberapa jauh kita telah menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa jauh rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Taha yang menyebutkan tentang keutamaan sekaligus tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Qur'anul Karim, sebuah kitab yang diberkahi, kitab yang penuh dengan barakah. Barakah bagi siapa yang mau mengikutinya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Barakah bagi siapa yang mau membacanya, tentunya sesuai dengan tuntunan syar'i. Gitu ya, tidak asal baca dengan tanda kutip. Ya, barakah bagi siapa saja yang mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadzakkaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Qur'anul Karim, sebuah kitab yang dipenuhi dengan barakah yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Untuk apa diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Liyadzakkaru ayati, supaya mereka umat manusia mentadabburi, memahami, memikirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, ini tujuan yang pertama. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia di akhir zaman, liyadzakkaru ayati, agar mereka mentadabburi, memikirkan dan memahami, menghayati ayat-ayat tersebut kaum muslimin azami Allah wa iyyakum. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas, yang memiliki nurani yang jernih, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan yang kedua, supaya kaum mukminin bisa mengambil ibrah, supaya kaum mukminin bisa mengambil peringatan, bisa mengambil manfaat dan faedah dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini nikmat yang luar biasa kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian Allah menuntut dari kita supaya kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang manfaatnya bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kembalinya kepada diri kita pribadi kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan itu wujud syukur kita terhadap nikmat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ingat kaum muslimin azami Allah wa iyyakum, setiap kenikmatan yang diberikan, yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tanpa terkecuali pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Salah satunya nikmat Al-Qur'anul Karim. Yang sudah sangat mudah bagi kita untuk mendapatkannya, sangat mudah bagi kita jalan untuk mempelajarinya, dan sangat mudah bagi kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum untuk menggali isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim dengan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kalau zaman dahulu, ya, di zaman para sahabat, zamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Al-Qur'anul Karim terpisah, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Ada yang menulisnya di atas lembaran kulit, ada yang menulisnya di papan-papan kain, ada yang menulisnya di tempat-tempat yang memungkinkan untuk ditulis padanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu kesulitan di masa para sahabat yang tidak kita jumpai pada zaman saat ini. Ya, yang ingin tahu Al-Quran, yang ingin menghafalkan Al-Quran, sangat mudah. Mau mushaf model apapun ada, dari yang terkecil sampai yang terbesar ada. Yang bisa dimasukkan dalam saku, sampai yang gede, kayak lemari, senil jenazah, yang Allah wa iyyakum ada. Yang punya masalah dengan matanya karena hurufnya kecil-kecil, jangan khawatir. Ya, banyak pulsanya yang besar. Ya, adalah banyak isyarat dari jinan azan yang Allah wa iyyakum, kemudahan yang diberikan, kemudahan yang kita rasakan. Ya, itu untuk mendapatkan mushaf. Kemudahan yang berikutnya, ketika kita kaum muslimin azan yang Allah wa iyyakum ingin mempelajari dan menghayati kandungan daripada Al-Qur'anul Karim, dimudahkan zaman sekarang. Kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala wa jazahumullahu khairah sangat mudah didapatkan. Ya. Dari mulai tafsir-tafsir yang besar, berjilid-jilid, tafsir Al-Qabari, tafsir Al-Qurtubi, ya. Tafsirnya Ibn al-Jawzi, kemudian tafsir Ibn al-Arabi, tafsirnya Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, sampai tafsir-tafsir yang ringan yang tidak kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, semua ada. Nah, ya, itu kemudahan. Dalam keadaan zaman dahulu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum untuk mendapatkan satu penafsiran dari satu ayat mungkin harus membutuhkan perjalanan sejauh sebulan perjalanan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum zaman dahulu. Ya, kita tahu yang pandai menafsirkan Al-Qur'an misalkan sahabi pulang, sahabat pulang di wilayah Basra misalkan, dalam keadaan dia ada di Madinah harus ikhlas terlebih dahulu, itu hanya mendapatkan satu tafsir ayat saja. Ya, nah, perjalanannya luar biasa, sebulan perjalanan. Ya, jangan dibayangkan alamnya, kondisinya seperti kita saat ini. Ya, kalau kita mau perjalanan gampang. Ya, naik pesawat bisa, jalur udara, darat, laut bisa, kalau tanah yang belum. Ya, mau kemana kalau lewat badan, kan gitu ya. Baik, Masya Allah, sangat mudahkan. Jangan dahulu, subhanallah, sebulan perjalanan untuk mendapatkan satu tafsir ayat. Kalau sekarang, mau berayat-ayat bahkan satu juz sekalipun, ya tinggal kita kuat apa tidak dengarkan lainnya. Kan gitu ya. Nah, mau berapa ayat yang ditafsirkan? Banyak. Yang diberikan azani Allah wa liyakum. Pengen tahu referensinya, merujuknya banyak. Ya. Yang tidak punya bulus untuk membeli kitab-kitab yang besar tadi, dimudahkan. Ya, ada maktabah syamilah. Ya, nah. Adalah-adalah. Gampang semuanya ikan ibn azami Allah wa iyyakum. Kemudahan yang diberikan kepada kita tidak ada pada zaman terdahulu. Nah, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'anul Karim semudah-mudahnya untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk ditadabburi. Fahal min mudzakir? Adakah dari kalangan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau mengambil ibrah dari hal itu semua? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dimudahkan semudah mungkin. Ya. Ayat-ayat Al-Quran sangat mudah dihafalkan di sana di sini Al-Ghani Allah wa Iyakum. Ya. Tidak sesulit menghafalkan yang lainnya. Ya. Tidak sesulit menghafalkan syair-syair dalam bahasa Arab. Nah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, adakah dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau mengambil kemudahan tadi? Ya, sudah dimudahkan semudah-mudahnya, lantas pertanyaannya, di mana kaum muslimin yang mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Kemana hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam keadaan kaum muslimin azami Allah wa iyyakum tidak pernah menyentuh Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan saja. Pas Ramadan tadarusan harus dibuka Al-Qur'annya. Kadang kalau awal Ramadan dicari, "Lis, mana Qur'annya, Bapak? Kok enggak ada?" Sampai kata Al-Qur'annya enggak tahu di mana. Begitu. Nah. Yang lebih parah, enggak ada mushaf Al-Qur'an di rumahnya. Allahul musta'an wa ala al-istikhlas. Apa bacanya, Pak? Nanti kalau ke masjid, di masjid kan banyak Qur'an-Qur'an wakaf. Ya, nah, kemudahan, Pak. Allahu musta'an wa alaihi sikran. Kemana? Ya, kaum muslimin yang sedemikian banyaknya yang diberi sekian banyak kenikmatan dan kemudahan, kemudian tidak diambil kesempatan tersebut kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan hal itu semua kepada kita. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan yang kita rasakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam, mengancam pihak-pihak yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Mengapa mereka orang-orang musyrik, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka sudah tertutup sehingga tidak mampu memahami Al-Qur'an ini? Padahal mereka kaum musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya, mereka terlahirkan dari keturunan bangsa Arab, ya, sehingga enggak perlu lagi belajar nahwu wa'd mutammimah jumiyah dan semisalnya, enggak perlu. Ya, enggak perlu pada belajar nahwu segala macam, enggak perlu. Ya, sehingga sangat mudah. Tapi kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ditelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaum musyrikin, orang-orang kafir. Pantes kalau enggak mau mentadabburi Al-Qur'an, kan gitu ya. Padahal sarana mereka miliki. Kemampuan ada, potensi. Jangan ditanya ikan ini jadi nazani Allah wa iyyakum afsahul Arab. Ya, kalau dalam apa namanya? Tinjauan kaidah bahasa Arabnya mereka, ya, kaum musyrikin saat itu afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih bahasanya, jadi begini azan yang Allah wa iyyakum, tapi tidak mau mendadaburi Al-Qur'an, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kaum muslimin sendiri yang mengaku beragama Islam, mengaku pedoman hidupnya Al-Kitab wa Sunnah, tapi tidak mau mendadaburi Al-Qur'an, jadi begini azan yang Allah wa iyyakum. Apakah pantas yang demikian dilakukan oleh seorang muslim? Tentu tidak layak ikan ibadin ala zani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu kaum muslimin ala zani Allahu wa iyyakum, pada pertemuan yang berbarokah ini, kita mengajak kepada semua pihak, baik dari kalangan rijal, kaum lelakinya, demikian pula an-nisa, kaum wanitanya, untuk kembali mentadabburi Al-Qur'anul Karim, kembali membaca Al-Qur'anul Karim, kembali mengkaji isi Al-Qur'anul Karim, ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Dan itu merupakan ciri keselamatan seorang hamba nanti di yaumul kiamat. Ciri keberhasilan seorang hamba di dunia wal akhirah. ciri hamba-hamba yang diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutnya dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya kepada orang lain di sini bismillahirrahmanirrahim Allahu wa iyyakum. Baik mempelajari cara membacanya, tajwidnya, ataupun mempelajari bagaimana tafsir Al-Qur'anul Karim, juga mempelajari bagaimana cara mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Demikian pula mempelajari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, itu untuk yang belajar. Begitu pula orang yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an dengan berbagai macam bidang-bidangnya kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, yang mengajarkan tajwid dapat keutamaan itu, yang mengajarkan cara membaca Al-Qur'an dapat keutamaan itu, yang mengajarkan usul dalam menafsirkan Al-Qur'an juga mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, itu janji dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mungkin ada yang bertanya, memangnya kenapa kalau kita enggak menadaburi Al-Qur'an? Ya, kok sampai ngotot teriak ke sana kemari untuk membaca dan menadaburi Al-Qur'anul Karim? Ya. Akibatnya apa sih? Orang kok tidak apa namanya? Seseorang yang tidak mau menadaburi Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebuah ayat yang merupakan akibat hukuman bagi orang-orang yang berpaling dari mempelajari Al-Qur'anul Karim, juga berlaku pula bagi yang berpaling dari mempelajari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan lebih umum daripada itu, bagi siapa saja yang tidak mau mempelajari Islamnya dia peluk kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat, dan juga hukuman yang akan dia rasakan waktu di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ." Dan barang siapa yang berpaling dari zikri mengingatku. Kalau kita baca tafsirnya, ini pentingnya belajar tafsir. Kita tahu apa maksud Allah dalam setiap ayatnya. Kalau kita baca tafsirnya, makna zikri ayat mengatakan dari mempelajari Al-Quran yang aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikri ini berbalik dari Al-Quran. Ada pula yang menafsirkan berbalik dari sunnah. Ada pula yang menafsirkan berbalik dari mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Yang semuanya satu makna dari benar azani Allah wa iyyaku. Berbalik dari Al-Qur'anul Karim, berbalik dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, berbalik dari Islam yang seharusnya dia pelajari, yang seharusnya dia amalkan. Dia sengaja berbalik hati tak hati, tidak memperdulikan, mengabaikan dan melalaikan kaum muslimin azani Allah wa iyyaku. Apa hukumannya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka hamba tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit ketika di dunia. Sempit hidupnya walaupun melimpah hartanya. Ya, hartanya melimpah. Rumahnya masya Allah megah luar biasa. Satu kabupaten Gresik tidak ada yang mengalahkan kemegahan rumahnya. Subhanallah. Ya, bahkan mungkin saking megahnya masuk rekor MUI. Saking megahnya. Baik. Tapi kalau dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim, tidak mau mempelajari Al-Qur'anul Karim, dia mendapatkan kehidupannya sempit. Ini ancaman bukan dari saya. Kalau saya mengancam mungkin layak untuk dilakukan. Ini mengancam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mampu melakukan apa yang dikehendaki kaum muslimin azali Allah wa iyyaku. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya sempit. Salah satu bentuk kesempitan yang dia rasakan kaum muslimin azali Allah wa iyyaku, adamu tuma'ninatil qalbi, hatinya tidak pernah merasa tenang. Ya, sudah segudang hartanya masih belum cukup. Ya, waktunya dikejar-kejar dengan urusan dunia. Masya Allah. Bertambah hartanya, tambah sulit di dunia. Ya, tetangga sebelahnya yang santai-santai saja, gitu. Nah, secara ekonomi jauh di bawahnya, kita diberi nazar, ya Allah, wa iyyakum, hidupnya adem, ayem, tentrem. Masya Allah. Ya. Dirinya secara luar, Masya Allah, perfect kehidupannya, kaum muslimin, nazar, ya Allah, wa iyyakum. Ya, terawat. Pakaiannya, Masya Allah, terlihat lebih licin. Yang mungkin kalau ada lalatnya itu langsung jatuh, saking licinnya. Ya, luar biasa itu. Kendaraannya, Masya Allah, tinggal diri. Ya, secara dekat, secara jauh, secara jauh, ada semua kendaraan yang dibutuhkan. Mau roda 1 sampai roda 6 ada. Ya. Nah, harta, Masya Allah, melimpah. Semua kebutuhan yang miliki sendiri azani Allah wa iyyaku. Tapi manakala dia kufur, manakala dia berpaling dari mempelajari Al-Quran, jadi sempit hatinya. Tidak pernah merasa puas sekali kejadian azani Allah wa iyyaku. Dan itu bentuk kesempitan hidup yang dia rasakan. Ya. Umumnya saat itu kaum muslimin, ya, orang-orang nyenyak dalam tidurnya, dia tidak tenang tidurnya. Sudah di atas ranjang yang empuk, Masya Allah, itu spring bed, gitu ya. Nah, tidak bisa tenang, tidak bisa tidur. Wah, gimana dengan harta ku yang di sana, bisnis ku yang di sini. Ya. Nah, tahu-tahu berdiri teleponnya, bos, ya, telur yang kemarin dikirim 7 kontainer, pecah semua, pecah kepalanya. Jadi, ya Allah, wahai aku. Nah, padahal tetangga sebelahnya, yang tidur di atas spring bed, bukan spring bed ini, spring bed, ya, dari bambu bisa dibikin azan yang Allah wa iyyaku, dan kasurnya, ya, kelap tenang dalam tidurnya bisa dibikin azan yang Allah wa iyyaku, ya, padahal hidupnya pas-pasan, tenang, ketika dia mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, mentadabburi Al-Quran dari dan mengamalkannya. Ya, yang ini secara lahir Masya Allah, tapi batinnya tersiksa bisa dibikin azan yang Allah wa iyyaku. Nah, luar biasa, semua waktunya dikejar-kejar dengan urusan dunia, tidak merasakan ketenangan sedikit pun. Sehingga tidak jarang mereka melampiaskan, ya, kegalauan hatinya dengan perkara-perkara yang bisa, apa namanya, membuat mereka melupakan, ya, urusan-urusan tersebut. Tidak jarang mereka menganggur-anggurkan di apa namanya, dunia malam, misalnya di sini nanti, ya Allah, wa iyyaku, pakai narkoba, segala macam, dan ini dan itu, kaum muslimin nanti, ya Allah, wa iyyaku, itu menunjukkan sempit hidupnya. Ya, stres, misalnya di sini nanti, ya Allah, wa iyyaku, depresi, dan misalnya, tidak jarang menghinggapi mereka-mereka, ya demikian keadaannya. Nah, itu sesuatu di dunia. Ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia tidak merasa kalau sedang dihukum. Ya, ya mungkin sebagian pihak ketika diingatkan, mana tidak ada kesulitan hidup yang saya rasakan. Semakin saya berpaling dari Al-Quran, semakin saya jauh dari Islam, semakin bertambah harta saya. Ya, itu secara zahirnya. Padahal latihnya, saya yakin di sini berdiri nazani Allah wa iyyakum sangat-sangat sempit. Yang mungkin dia berusaha menutupi kesempitan dan kegalauan hatinya sebisa mungkin. Karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas kebenarannya, tidak ada kebatilan dan kedustaan sedikit pun pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia. Karena kalau hukuman di dunia masih mungkin untuk selamat darinya ketika seseorang bertaubat. Ya, pasti mungkin dia dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hukuman untuk tindakan seperti ini berlanjut pada kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kelak pada hari kiamat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bangkitkan hamba tersebut dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Dia berprotes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulunya aku melihat? Ya. Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Nah. Bukankah dahulu kata Allah Subhanahu wa taala, datang kepadamu ayat-ayat kami. Datang kepadamu Al-Qur'anul Karim. Pada diri sahab, engkau lupakan begitu saja Al-Quran. Engkau berpaling darinya, engkau mengabaikannya, melalaikannya dalam keadaan engkau mampu. Mungkin, dikarenakan dia masih muda. Ya. Masih muda, ikan ibadah nazan, ya Allah, waliyakum, permaja. Atau lajar, nanti misalnya. Masih mampu. Potensinya sangat-sangat tinggi untuk bisa menghafalkan, mempelajari, dan mentadabburi, kemudian mengamalkan Al-Quran. Jadi, ya, pada usia yang belia. Dan itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Usia muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dihabiskan untuk apa? Nah, atau dalam keadaan dia masih mampu walaupun dia sudah berumur, isani bidina azani Allah wa iyyakum. Apabila kalau yang sudah berumur tertutup baginya jalan tolak oleh ilmu, tidak ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Jangan termakan oleh bisikan dari syaitan la'anahullah. Sudah tua, anaknya sudah banyak. Ya. Nah, masa enggak malu harus duduk berdampingan dengan orang-orang yang mungkin secara umur itu cucu-cucu kita misalkan. Nah, itu peserta majelisnya. Masa enggak malu? Ya, duduk mendengarkan penjelasan arahan dari orang yang jauh di bawah kita usianya. Ustaznya masih muda. Nah, masih muda belia. Ya, apalagi kalau penampilannya kurang meyakinkan. Jenggotnya jenggot naga gitu ya. Nah, cuman 1, 2, 3 helai gitu toh. Ya, masih mending kalau usia yang belia ditutupi dengan jenggotnya lebat. Masya Allah. Ya, coba putih. Mata lepas, kepala pakai imamah, orang anggap syirik, gitu ya. Padahal belum tentu. Gitu ya, belum tentu kita dibutuhkan aja nih Allah, wa'iyyakum. Nampaknya apa namanya sangar, penampilannya meyakinkan, baca Al-Quran, gatal-gatul. Gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, syaitan la'anahullah seringkalinya membisikkan, bisikan-bisikan, ya demikian kau muslimin azan, ya Allah, wa'iyyakum. Dihantui dengan perasaan-perasaan seperti ini. Padahal dia mampu. Masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berapapun usia kita. Bukankah para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in ada di kalangan mereka yang baru mengenal Islam, baru mengatakan dua kalimat syahadat di saat usia mereka sudah lanjut kaum muslimin radhiyallahu anhu wa iyyakum. Sama dikira para sahabat dan dulu itu masuk Islamnya itu seperti kita, lahir langsung muslim. Tidak semuanya demikian. Ada yang masuk Islam ketika usianya sudah berkepala empat. Ya mungkin secara keumuman kita dibedakan dengan Allah wa'iyyakum yang sudah masuk kepala empat merasa sudah tua. Masalahnya yang kepala empat, yang kepala tiga sudah merasa tua saya. Gitu ya. Nah, apalagi yang sudah kepala empat. Apakah para sahabat surut patah semangatnya gara-gara usianya yang sudah lanjut? Yang 45 tahun baru mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia sudah dua kalimat syahadat saja. Ya, selesai Rasul, tua saya, Pak. Bukan saatnya lagi untuk mempelajari Islam. Kan gitu ya. Nah, tidak ikan diri dengan azan yang lalu. Wah, iya. Ada di kalangan orang yang sudah kakek-kakek baru mengucapkan dua kali bersyahadat dan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang akan dibikin azani Allah wa'iyyakum. Rasul tidak mengatakan, wahai para syekh-syekh di kalangan sahabat, ya sudah, duduk saja di rumah, Ya, tak perlu ikut taklim, tak perlu datang ke masjid mendengarkan sahabat itu, tak perlu, sudah tua soalnya. Tidak ada yang hadir di azan yang Allah buat iya aku. Itu yang sudah kakek-kakek. Ya. Yang sudah putih, menyala semua rambutnya di hadir di azan yang Allah buat iya aku. Tidak ada kata terlambat. Apalagi kita yang hadir di azan yang Allah buat iya aku. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Ya mungkin kita dihantui dengan perasaan-perasaan seperti itu, malu dengan apa namanya teman-teman jelas yang jauh di bawah umurnya, malu dengan ustaznya yang jauh lebih muda dari dia, ya mungkin kalau diukur, wah ini ustaz saya ini sama dengan anak saya yang nomor 5 ini usianya. Masa saya mau belajar sama orang seperti ini misalkan, ini tadi berjalan dari Allah itu, wah iya, hati-hati. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan tipu dari siapa. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam bait syairnya, ya, "Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Karena siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat. Ya. Ada yang merasa pahit dalam belajar dikarenakan dia sudah tua. Gitu ya. Ya, namanya kalau sudah tua kan otomatis zakirahnya, daya hafalnya melemah. Gitu ya. Nah, itu kepahitan tersendiri yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah lanjut usianya. Nah, baru berjalan jalan, ya, taklimnya berjalan 5 menit, Masya Allah, semangat, on fire. Ya, semangat, masuk. Nah, memasuki menit yang ke-20, ya, yang di menit-menit awal lagi sudah hilang, ditumpuk oleh sel-sel yang baru. Ya. Nah, belum selesai darinya, ustaznya tadi mau mengapa ya? Nah, kalau nggak dicatat tambah kagum dengan diri Hazan yang Allah wajahnya kum dia tadi Ustaz ngomong apa ya, itu belum selesai darusnya. Nah, kalau selesai darusnya Ustaznya mengucapkan salam kemudian pulang ke rumah, ya ditanya misalnya sama istrinya atau sama anaknya atau sama cucunya, faedahnya atau dari salim tadi keleng-keleng sambil menggesek-gesekkan kolam tuanya, iya apa dari Ustaznya pokoknya lupa ya. Nah, itu tantangan tersendiri ya tadi bin Azan yang Allah buat dia yang tidak boleh membuat kita patah semangat ketika mendapatkan ujian seperti itu. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak mau merasakan hal itu walaupun sesaat, tajarra'a dzul jahli tula hayati, dia akan terus dirongrong dengan rendahnya kejahilan sepanjang hidupnya. Ya, mending kita malu padahal tidak harusnya. Tidak usah malu, tak perlu malu ya, saya kena azan yang Allah. Mending kita malu, dipandang oleh orang lain, rendah misalkan, oh sudah tua kok tahu tau kumpulnya dengan anak-anak muda, kaji sana, kaji sini, dan sebagainya. Mending seperti itu, dari mana kita rendah, karena kejahilan kita yang kena azan yang Allah wariyaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyawma tusa. Bukankah dahulu? Waktu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau berpaling darinya, engkau melupakannya dalam keadaan engkau mampu. Buatnya dari kali yau manusia. Maka demikian pula hari ini engkau dilupakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ditinggalkan, tidak diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bangkit dalam keadaan buta ikan yudhina azani Allah wa iyaku. Itu alamatus syar, tanda kejelekan. Jika seseorang bangkit di hari ini azami Allah wa iyyakum sudah tidak diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana nasibnya nanti selanjutnya? Sangat-sangat dikhawatirkan di hari ini azami Allah wa iyyakum terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'iyadu billah. Ya mungkin kalau kita menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala minta dikembalikan ke dunia, tidak bisa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tangisan kita adalah tangisan jarak, tidak mungkin kita dikembalikan ke alam dunia ikan ibn al-Zani Allah wa iyyaku. Dan itu adalah nasib orang-orang yang dulu suatu di dunia terbalik dari mendadaburi Al-Quranul Karim. Lebih mengikuti dan menuruti hawa nafsunya ikan ibn al-Zani Allah wa iyyaku. Sehingga kita menghimbau kepada semua pihak, baik dari kalangan ikhwan, dari kalangan kaum lelakinya, demikian pula akhwat dan nisa kaum wanitanya, ikan yudhina azani Allah wa iyyakum, semua, segala usia, kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali yang muda, yang tua atau yang sedang-sedang misalnya berjina azami Allah wa iyyakum untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in, supaya kita semua terhindar dari golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha tadi, dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta wal iyad billah. Nah, masing-masingnya kaum muslimin hadirin Allah wa iyyakum mendapatkan keutamaan. Ya. Yang mempelajari Islam di ta'jil sudah berusia lanjut mendapatkan keutamaan yang dijelaskan secara umum oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setiap kali kita hadir dalam majlis ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita tanpa melihat usia kita. Ya, itu keutamaan secara umum. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis riwayat Imam Muhammad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah ada perkumpulan sebuah kaum, ya, yadhkuruna Allah ta'ala, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, entah dalam bentuk membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari tafsir Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari Islam dan seterusnya, yang diberikan azani Allah wa iyyakum, la yuriduna bidzalika illa wajha. Tidaklah mereka melakukan hal itu kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Niatan hadir dalam majlis mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan wajah akhwat. Karena zaman sekarang kan diketahui dari jodoh sulit. Itu ya, jodoh sana kemari sini, ya pasang iklan di internet tanah macam berbulan-bulan bertahun-tahun, gak aku laku. Kayaknya kalau itu saja salah ini tetap lakunya, gitu ya. Nah, apalagi kalau dapat rekomendasi ustaz ternama, wah langsung laku. Nah, mengalahkan iklan sewa pos sudah laku, gitu ya. Nah, hadir dalam majelis aktif, masya Allah. Ya, baru ngaji, masya Allah aktifnya luar biasa, semangat 45 on fire setiap saat. Masya Allah, di front terdepan kalau taklim. Walaupun telah datangnya, maju ke depan, jubrol ke depan. Ada misalnya terus sambil sini. Nah, ngobrol dengan misalnya, sesekali memberi hadiah. Ternyata ada udang di balik saya. Nah, kalau cari saya, dibantu sama misalnya, kalau selesai, menghilang. Ya, saya dapat impiannya, menghilang. Entah kemana, tidak tahu, di dalam bumi atau kemana, hilang. Kalau ini tujuannya, untuk mencari wajah akhwat, bukan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mengikuti majlis ilmu misalnya bin al-Azani Allah wa iyyakum, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, balasannya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, illa nada munadin, melainkan akan ada suara yang menyerukan di langit, kata Rasulullah alaihi wa ala alihi wa sallam, ankumu maghfuran lakum qad hujilat sayyi'atukum hasanat. Bangkitlah kalian dari majlis tersebut dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, telah diganti amal kejelekan kalian dengan amal kebaikan karena Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang bisa diraih oleh orang-orang yang mempelajari Islam ketika usianya sudah lanjut. Sementara yang mempelajari Islam di saat usia yang masih belia, masih muda, mendapatkan keutamaan yang lebih. Bisa dibuji nazani Allah wa iyyakum. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha', itu keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Kita enggak bisa protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kok saya baru mengenal Islam usia 40 tahun, kok enggak dari dulu? Tidak boleh demikian, kita ingin berjalan Allah wa iya, syukuri apa yang ada. Adapun mereka-mereka yang mengenal Islam, mengenal dakwah yang benar pada usia yang masih muda, harus lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan sebuah keutamaan termasuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ketika umat manusia berkumpul di padang mahsyar, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, tidak berpakaian. Kemudian mereka yuljimuhumul arq. Ya. Dikenangi oleh keringat mereka karena matahari didekatkan 1 mil di sana bijinya azani Allah wa iyyakum. Sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya kondisi pada saat itu. Yang sekarang saja jarak bumi dengan matahari, masya Allah, sangat-sangat jauh. Yang mungkin kalau coba kita menempuh dari bayi lahir sampai berusia 70 tahun, Allah alam nyampe apa enggak? Itu sekarang jaraknya bumi dengan matahari. Nanti dia kiamat didekatkan 1 mil di sana berjinah azani Allah wa iyyakum jarak. Ya, yang mungkin kalau sekarang jaraknya bergeser beberapa senti begitu saja, wis luar biasa panasnya. Ya, luar biasa panasnya di sebagian wilayah yang dirjen alasan ya Allah wa iyyakum belahan dunia yang lain, saking panasnya ketika sandal ya dijemur di bawah terik panas matahari yang dirjen alasan ya Allah wa iyyakum, kalau sandalnya terbuat dari karet lelet lengket di tanah, kalau sandalnya terbuat dari kulit lungker, ya lungker langsung keriting di sana berjina azan ya Allah wa iyyakum, kalau dari kulit saking panasnya. Ya, itu jaraknya masya Allah sangat jauh. Nanti dia mau kiamat hanya 1 mil saja jarak antara manusia dengan matahari dari berjina azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga saat itu umat manusia tergenang dengan keringatnya sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Kalau jelek amalannya lebih banyak, kejelekan amalnya lebih banyak, akan semakin tinggi. Ya, teringat tadi menggenangi dirinya yang sedih kedirian azani Allah wa iyyakum. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang setahannya, ada yang sedadanya, bahkan ada yang tenggelam yang sedih kedirian azani Allah wa iyyakum. Tidak ada saat itu payung. Ya. Tidak ada saat itu pohon yang digunakan untuk tempat berteduh. Tidak ada kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Karena saat itu pada mahsyar rata. Ya. Yang dulunya dipenuhi dengan gunung-gunung ikan ibu jina azani Allah wa iyyakum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rata, dirapakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pada hari itu Allah memberikan naungannya kepada 7 orang ikan ibu jina azani Allah wa iyyakum. 7 golongan. Salah satunya, وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ. Dan seorang pemuda yang tumbuh kembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masa remajanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan isinya yang diridhai azan Allah wa iyyakum. Masyaallah, luar biasa yang diridhai azan Allah wa iyyakum. Itu keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang mau mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, yang mempelajarinya ketika usia sudah lanjut mendapatkan keutamaan. Yang mempelajarinya pada usia yang masih belia mendapatkan keutamaan yang lebih di sana berjina azani Allah wa iyyakum. Sehingga siapapun di kalangan kita, baik kita yang merasa sudah berusia di sana berjina azani Allah wa iyyakum sudah berumur, atau yang merasa masih belia usianya di sana berjina azani Allah wa iyyakum, ambil kesempatan tersebut sebaik mungkin, secepat mungkin sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita semua tidak tahu kapan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan li kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing umat memiliki ajal yang telah ditentukan. Dan apabila tiba saatnya untuk dicabut nyawanya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Dengan harapan belum siap mati, tidak ada yang ada di sini azan yang Allah wa iyyakum. Wala yastakhirun, tidak pula bisa dimajukan. Karena kesempitan hidup, impitan hidup yang membuat dia ingin mati dari bejana azali Allah wa iyyakum tidak bisa disegerakan kalau belum datang ajal. Sehingga segera mungkin dari bejana azali Allah wa iyyakum kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki saat ini. Gunakan isi kisah-kisah hidup kita yang dari bejana azali Allah wa iyyakum dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, menghayati kandungan-kandungan Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya dengan izinnya azami Allah wa iyyakum. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita limpahan kenikmatan yang tiada tara di dunia wal akhirah. Nasallahu salamah wal afiyah fi dunya, nasallahu salamah wal afiyah fi dunya wal akhirah. Fa tala hal itu semua yang izinnya azami Allah wa iyyakum. Para ulama kita yang izinnya azami Allah wa iyyakum banyak memberikan pengajaran kepada umat ya, tentang tafsir-tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan ini pula yang disarankan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibad rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah pada pelajaran yang pertama Ad-Darsul Awal pada halaman yang keempat. Nah, pertemuan sebelumnya sudah dibacakan mukadimahnya. Laba kita ulangi karena perlu sekarang pegang kita punya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Suratul Fatihah wa Qisarus Surah, Surat Al-Fatihah dan Surat-Surat Pendek. Ini pelajaran pertama yang dihimbau oleh beliau rahimahullah ta'ala kepada segenap kaum muslimin untuk mempelajari, menghafalkan, membaca dengan bacaan yang benar, kemudian mentadaburi isinya lisan ibn azani Allah wa iyyakum, khususnya surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah, wa ma amkana min kitabis suwar. Pelajaran yang pertama adalah mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang dimampui. Nah, kalau surat Al-Fatihah jelas bacaan yang wajib yang termasuk rukun dalam sholat kita. Tidak tak sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah dalam keadaan dia mampu. Di surat Al-Zalzalah jelas surat An-Nas. Dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Jadi beliau mengimbau kepada segenap kaum muslimin untuk mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian mempelajari tafsir surat-surat pendek dalam juz amma. Setidaknya dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Karena ini yang sering dibaca oleh umuman kaum muslimin dalam salat-salat mereka. Nah, ini setidaknya. Berarti cukup sampai di sini saja tidak. Ya, tapi minimalnya kita mempelajari surat-surat yang biasa kita baca dalam sholat-sholat kita yang hanya berjalan dengan Allah wa iyyakum. Bisa lebih daripada itu, maka kebaikan di atas kebaikan. Talqinan dalam bentuk ya, membacakan kepada kaum muslimin surat-surat tersebut. Talqin itu membacakan kepada orang lain. Nah, ini himbauan dari beliau yang bakal membacakan surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa tathihadil qira'ah. Ya. Sekaligus membenarkan bacaan kita. Wa tahfidz dan memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkannya. Dihafal. Ya. Tidak semata-mata dibaca, tapi dihafalkan. Walaupun usianya sudah berumur, ya, jangan patah semangat. Dia hafalkan Al-Qur'anul Karim. Minimalnya juz amma dia hafal. Ya, minimalnya juz amma hafal kita di dunia azami Allah wa iyyakum. Masya Allah. Apalagi yang masih muda, gitu ya, yang masih belia potensi tinggi untuk menghafal, nah itu sangat-sangat ditekankan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Tentunya tidak pantas seorang muslim yang memiliki potensi untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, untuk menghafalkan firman Allah Subhanahu wa taala dia sia-siakan diganti dengan menghafalkan bait-bait suara syaitan. Ya, kalau lagu, masya Allah. Ya, sekali dengar hafal. Yang sekali dengar separuh mendengar hafal. Beliau bacaannya separuh mendengar hafal. Kalau lagu, kalau Al-Quran, masya Allah, betulnya luar biasa. Ya, ini tentunya ya secara nurani seorang muslim ya yang baik, perkara yang sudah yang baik. Tidak seyogianya ada pada seorang muslim. Apalagi suara-suara syaitan ini merupakan syiarnya salah satu cara ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang nasrani. Kalau mereka berdoa di tempat-tempat peribadatan mereka di gereja, di mana betul doanya? Nyanyi dari sini azani Allah wa iyyakum sampai ada musisi gereja, masya Allah. Itu ya. Nah, yang menciptakan lagu-lagu. Nah, sebagai bentuk doa kepada Tuhan mereka. Itu orang kafir. Ya, lumrah. Memang demikian kesesatan mereka. Apakah kemudian kaum muslimin ikut-ikutan seperti itu? Perkara yang sangat-sangat memalukan di sini azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga kita ubah. Ya, kalau menjumpai diri kita saat ini berada di atas kesalahan, segera kembali kepada kebenaran yang dipimpin azan ya Allah wa iyyakum. Wa syarhan lima yajibu fa'luhu. Dan menjelaskan, mensyarah, gitu ya. Mensyarah maksudnya menjelaskan tafsir dari surat-surat tersebut yang wajib untuk mereka saat ini. Nah, sehingga apa yang kita baca yang tadi berkata azan yang Allah wa iyyakum itu dituntut untuk dipahami kemudian diamalkan. Ya, dipahami kemudian diamalkan. Kalau kata kita yang tadi berkata azan yang Allah wa iyyakum membaca Al-Quran sebatas tulisan saja, tidak ada tadabbur dari hatinya yang tadi berkata azan yang Allah wa iyyakum, itu termasuk ya, watak yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bukankah orang-orang Yahudi sendiri-sendiri nazar yang Allah wahyakum, mereka pandai membaca kitab Taurat. Maka kitab Taurat pandai membaca, masya Allah, luar biasa. Tapi tidak mau mentadabburinya, kemudian berlanjut tidak mau mengamalkannya sendiri-sendiri nazar yang Allah wahyakum. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang Yahudi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan madzalul ladzina hubbilu tawrata thumma lam yahmiluha kama dzalil haywani yahmilu asfar. Ya, perumpamaan orang-orang yang membaca Taurat, ya. Hubbilu Taurat, ya. Dia tahu Taurat, paham isi Taurat, masya Allah. Ya, pandai membacanya dengan suara-suara yang indah dan merdu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Sumbalan yahmiluwa, tapi tidak mau ditadaburi, tidak mau diamalkan. Ya, kama dzalil himari yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang mengikul kitab-kitab yang tebal. Ya, jadi diumpamakan ya keledai bawa Taurat. Itu untuk orang-orang Yahud. Kemudian apakah kita mau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seekor keledai yang memikul mushaf Al-Quran dengan berbagai macam model dan jenisnya, yang memikul Fathul Bari, gitu ya. Masya Allah, ada keledai memikul Fathul Bari. Subhanallah, luar biasa ini, kemana-mana Fathul Bari dikotok. Baik, tapi tidak mau diamalkan, tidak ada budi, diumpamakan seperti keledai. Ya. Hewan yang sangat rendah, kita ini berdiri dengan Zani Allah wa iyyakum, yang dikenal dengan kedunguannya. Ya mana? Ya, itu perumpamaan untuk orang yang bodoh ya. Nah, karena kalau saya salah satu bentuk kedunguannya ketika mendengar suara singa atau suara macan, ya, bukannya malah lari, malah menyembunyikan kepalanya. Ya, dianggap kira kalau kepalanya sembunyi. Nah, bukannya lari, kan lucu ya. Nah, sehingga dia itu menyiapkan dirinya untuk dikejar singa. Baru dengar suaranya, bukannya malah lari. Kalau hewan yang cerdas, kan lari. Ya, ada gelagat yang membahayakan dirinya, lari. Cerdas, enggak. Ya, diam di tempat. Nah, tidak mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan dirinya, tidak. Nah, sehingga diumpamakan. Ya, dijadikan perumpamaan untuk orang-orang yang bodoh dengan bin azan yang Allah wa'iyyah. Ternyata dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perumpamaan untuk orang-orang Yahud yang tidak mau mempelajari kitab yang diturunkan kepada mereka, yang berlanjut tidak mau mengamalkan isi Taurat yang telah mereka ketahui dengan bin azan yang Allah wa'iyyah. Sehingga termasuk perkara yang harus dijauhi oleh seorang muslim, dia membaca Al-Qur'anul Karim namun tidak memahami apa yang dia baca ini di jinazanillahu wa iyyaku. Di samping kita membaca Al-Qur'an, bagus bacaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, perkara yang dituntut yang lebih daripada itu adalah mempelajarinya, memahami apa yang kita baca, mentadabburi setiap ayat yang kita baca, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita ini di jinazanillahu wa iyyaku. Nah, jika makan jamnya sudah jam 9 kurang, pukul 9 lewat, 6, sudah nampak baterainya sudah mulai melemah, gitu ya. Kalau tadi yang dilihat matanya masya Allah, on fire, semangatnya. Sekarang sudah mulai berdup. Ya mungkin kalau kita masuk pada tafsir surat Al-Fatihah, ya. Nah, 14 anime yang dihidupi azan ya Allah, wah ya malah tidak dibahami dengan baik. Sehingga kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk ya tafsir ringan, ya ringkas untuk surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan penafsiran surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas dengan penafsiran yang tiga. Sehingga pertemuan yang berikutnya diharapkan untuk membawa mushaf Al-Qur'anul Karim sehingga bisa kita lihat ayat-ayat yang akan kita pelajari dari diri dan ajaran Allah wa iyyaku. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.